kata-kata makruh dalam perkataan ulama terdahulu bukan makna makruh dalam istilah fuqaha hari ini. Bukan fuqaha hari ini salah, tetapi pengistilahannya saja yang berbeda. Dalam istilah kita hari ini atau ulama-ulama fikih mendefinisikan makruh itu, yaitu apa? Yaitu mayusabu ala fa'ilihi, yani mayusabu ala tarikihi apuan wala yu'aqabu ala fa'ilihi. Yang dinamakan makruh itu diberi pahala yang meninggalkannya, tapi tidak dihukum dan tidak berdosa bagi yang melakukannya. Itu makruh dalam istilah fuqaha ya. Dari tingkatan wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Tapi kata-kata makruh dalam ungkapan ulama terdahulu digunakan dalam perkara yang haram. Yukrohu artinya dibenci, berarti hukumnya haram. Bukan dibenci dalam arti dibenci sepele ya. Dalam arti yukrohu bukan berarti tidak disenangi, tapi yang dimaksud yukrohu bimana yuhram, diharamkan. Di sini ada beberapa poin. Babu mayukrohu minat ta'amuki wa tanazzu'i fil ilmi. Bab yang menjelaskan tentang dibencinya ta'amuk, berlebih-lebihan dalam ilmu. Artinya ta'amuk dalam hal-hal yang tidak disyariatkan dalam ilmu. Watanazu fil ilmi, dan berselisih, debat kusir, bantah membantah dalam ilmu. Walaupun tentunya ada debat yang dibolehkan, karena debat itu jidal, ada jidal li ajli idharil haq wa ibtalil batil. Kalau debat tujuannya untuk menampakkan hak, menampakkan kebenaran dan menjatuhkan kebatilan, maka itu terpuji. Sebagaimana para ulama dulu juga melakukan mujadalah, berjidal, yaitu berdebat, adu argumentasi. Tapi kalau jidal tujuannya adalah liidharil batil aw tamwih alannas, tapi apabila debat tujuannya adalah untuk menampakkan kebatilan dan membuat samar kebenaran kepada banyak orang seperti dilakukan oleh ahlul kalam atau oleh orang-orang pengikut orientalis, kaum liberalis, maka tentunya itu adalah terlarang dalam Islam dan perkara yang dibenci dalam Islam. Wal gulu fid din, dan berlebih-lebihan di dalam agama. Nanti kita akan jelaskan gulu, apa itu gulu. Berlebih-lebihan di dalam agama. Wal bid'ah, dan berbuat bid'ah. Dan berbuat bid'ah. Jadi setidaknya dalam bab ini disebutkan ada empat yang dilarang dalam Islam. Ada empat perkara yang dibenci di dalam Islam. Yang pertama disebutkan di sini adalah berlebih-lebihan dalam memahami ilmu. Ya, nanti perinciannya akan dibelakangkan poin ini. Saya akan memberikan contoh sekilas. At-ta'amuk fil ilmi artinya berlebih-lebihan dalam memahami ilmu. Seperti sebagian orang kata dalam ilmu tafsir, ada perkara-perkara yang tidak diperlukan untuk didalami, untuk dipahami, tetapi membuat tinta banyak keluar dan membuat banyak kertas dipenuhi dan waktu habis, tapi tidak memberikan faedah, artinya tidak memberikan buah untuk amal. Contoh, ketika orang berdebat menetapkan warna dari anjing Ashabul Kahfi, apakah hitam, apakah merah, atau semisalnya, debat ya. Apa faedahnya bagi kita umpamanya mengetahui warna dari anjing Ashabul Kahfi untuk beramal, untuk sisi akidahnya? Tidak ada gunanya. Tapi terkadang orang menghabiskan waktu untuk itu. Kemudian umpamanya berbicara tentang surah Al-Baqarah, tentang kisah Bani Israel, ada yang terbunuh, kemudian dicari pembunuhnya, maka Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Lalu dikatakan, pukulkanlah dengan sebagian dagingnya pada si mayat itu. Pakulan ribuh biba diha. Lalu berdebat daging bagian apanya? Apakah dengan ekornya, dengan daging pahanya, atau dengan daging apa itu? Orang Sunda mengenalnya lamusir itu ya, yang ada di apa? Di punggungnya gitu. Atau paha depan, atau pakai apanya gitu. Kan tidak dijelaskan dalam ayat Quran. Maka tidak perlu ta'amuk. Tidak perlu harus mendalami hal itu. Dan ini juga terlarang karena tidak begitu memberikan makna yang berharga bagi kita dalam hal seperti itu. Kemudian termasuk ta'amuk dalam ilmu adalah berlebih-lebihan dalam mencari hikmah dalam sebuah makna dari perintah ataupun larangan, walaupun sudah barang tentu pada perintah dan pada larangan ada hikmah. Tetapi kadang orang mengamalkan amalan dan membuat dasar agama dengan dasar hikmah. Seperti mungkin munculnya kesesatan hari ini tentang yang mau bikin heboh disertasi tentang bolehnya zina. Nah, itu berawal juga dari seorang tokoh yang ada di Suriah, yaitu Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur ini ya dari sisi agamanya tidak jelas, nasab ilmunya tidak jelas, nasab agamanya juga tidak jelas. Yang jelas sebagian para ulama seperti Asy-Syalbani mengatakan bahwa dia adalah seorang ateis ya, yang belum membuat landasan-landasan agama dengan merelevansikan dengan kondisi, merelevansikan dengan ilmu fisika, merelevansikan dengan ilmu matematika, merelevansikan dengan keadaan. Ya, seperti contoh, walaupun dalam kenyataan akalnya tetap bertentangan ya. Salah satu contohnya dia membolehkan ta'adud, nikah lebih dari satu, kalau istri yang keduanya adalah janda punya anak gitu. Tapi kalau nikah dengan perawan tidak boleh gitu. Kenapa? Karena dalam perlindungan, melindungi kaum wanita gitu. Jadi kalau janda yang punya anak dinikahi, ya dalam rangka melindungi wanita. Tapi anehnya, dalam fikroh dan pemahaman dia membolehkan, yaitu yang dinamakan hubungan seks dengan wanita lanjang dengan akad perjanjian. Ya, jadi ya tidak boleh kalau berzina dengan apa? Hubungan seks dengan yang udah nikah dengan kakak ipar atau adik ipar ya. Tapi kalau dengan wanita lain boleh gitu. Kan ini bertentangan ya, meletakkan kaidah untuk melindungi wanita. Ya. Padahal tentunya apa? Berhubungan seks dengan tanpa nikah dengan wanita yang mungkin lanjang belum nikah itu lebih meruntuhkan tentang jati diri wanita itu, dan itu tentunya akal. Jadi menunjukkan bahwa agama ini sumbernya bukan akal, tapi akal ini harus tunduk kepada dalil. Jadi akal ini harus tunduk kepada dalil, tunduk kepada syariat. Sebagaimana kaum Jahmiyah yang mengukur agama dengan akal tentang menetapkan sifat-sifat Allah, ta'amuknya, di mana mereka tidak menetapkan nama Allah, tidak menafikannya. Jadi dalam kebingungan, maka mensifati Allah dengan sifat-sifat manfiyah. Jadi kalau menetapkan Allah mendengar, maka takut sama dengan zat yang mendengar, yaitu makhluk. Kalau dikatakan Allah tidak mendengar, takut menyamakan Allah dengan makhluk. Sama ya. Maka mereka mengatakan ya, kepada sifat Allah dengan sifat-sifat manfiyah. Laisa bisami'in wala ila ila akhirih. Dan ini akal yang bertentangan dengan nas. Maka dalam Islam dilarang. Dilarang seperti ini. Kemudian yang kedua, perinciannya akan datang nanti. Yang kedua dilarang at-tanazzu, yaitu ikhtilaf dalam agama. Ikhtilaf dalam agama, berdebat dalam agama. Karena bagi setiap muslim diwajibkan istislam ingkiyat, yaitu tunduk dan patuh, taat pada perintah Allah, taat kepada dalil. Wal gulu, dan berlebih-lebihan, dan berbuat bid'ah. Yang kita akan bahas sekarang adalah poin yang pertama, adalah larangan gulu, larangan berlebih-lebihan di dalam agama. Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, an-nasu tanqasimu ila salasati aqsam fid-din. Manusia itu ada tiga kelompok dalam beragama. Jadi manusia dalam beragama ada tiga kelompok. Dua kelompok celaka dan satu kelompok yang selamat. Jadi dua kelompok celaka dan satu yang akan selamat. Siapa mereka? Yang pertama adalah ahlu ifrat alladzina ghalau fi dinillah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Karena gulu, dalam makna yang sederhana, gulu dari sisi bahasa adalah muzawajatul had. Gulu artinya melampaui batas. Dalam istilah syar'i adalah muzawajatu hadis syar'i. Gulu adalah melampaui batasan syariat. Allah berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampaui batas. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi gulu muzawajatul had. Dalam definisi syariah, muzawajatul had syar'i, yang dinamakan gulu adalah melampaui batasan syariah. Hadaddin, agama ini adalah fihi hudud, yaitu ada batasan-batasan. Islam ini berupa qawaid, kaidah-kaidah, batasan-batasan. Ya. Agama ini berupa rambu-rambu. Halal, haram, mubah, boleh, tidak boleh, ada batasan waktu, ada batasan tempat, ada tata cara, kaifiyah. Di mana batasan syariat ini setidaknya disebutkan berkaitan dengan ibadah itu ada 6. Ya, ada 6 hudud. Yang pertama kaifiyah, tata cara. Salat ada kaifiyahnya, wudu ada kaifiyahnya, haji ada kaifiyahnya, sampai akad nikah ada kaifiyahnya, yaitu dalam bahasa kita tata cara. Maka orang tidak boleh merubah tata cara, karena ini hududullah. Wudu, apa yang wajib dicuci, mana yang wajib diusap, didahulukan mana, seperti bagaimana cara mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, mengusap kepala. Ini namanya hududullah. Fala tata'duha. Jadi orang tidak boleh merubah tata cara itu, menambah. Itu yang pertama apa? Kaifiyah. Yang kedua, batasan itu adalah berupa apa yang dinamakan dengan waktu. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Lalu Allah mengatakan itulah waktu-waktu yang Allah tetapkan untuk ibadah. Ibadah puasa. Kapan sekarang kita akan puasa apa? Tasu'a Asyura. Udah tanggal berapa sekarang? 6 ya? 6, 7? 6 ya? Tanggal 6. Ya. Maka kita mengetahui dengan munculnya sabit untuk bulan Muharram, ibadah haji. Ya, kapan kita akan wukuf di Arafah? Kapan kita akan menyembelih? Puasa purnama ini waktu. Ya. Kemudian apa? Salat. Aqimish sholata li dhulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, innal qur'anal fajri kana masyhuda. Waktu-waktu salat. Batasan. Ya. Hududullah. Yang ketiga, tempat, yaitu tempat-tempat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk ibadah, keutamaannya, keagungannya, seperti ada keutamaan masjid, sholat di masjid, berjamaah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah untuk haji, tawaf di Baitullah, sa'i, Safa Marwah, lempar di tempat yang namanya jumrah, jamarat. Ini tempat yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka orang tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Allah. Berarti apa? Kaifiyah, waktu, tempat. Yang keempat adalah al-adadu, yaitu berupa batasan waktu, batasan jumlah, maaf, jumlah. Jumlah sholat, jumlah kaifiyah berkaitan dengan wudu, berapa kali kita mencuci, berapa kali kita mengusap kepala, berapa rokaat, batasan berkaitan dengan zakat, ada batasan hitungan nisab, berapa wajibnya menunaikan zakat kambing, berapa batasan wajibnya menunaikan zakat kerbau, sapi, berapa batasan wajibnya menunaikan zakat unta, ada batasannya. Pertanian umpamanya padi dan semisalnya, emas berapa gram, perak berapa gram, ditetapkan jumlahnya dalam syariat. Maka orang mukmin tidak boleh melampauinya. Yang kelima adalah berkaitan dengan jenis, yaitu jenis-jenis yang merupakan batasan-batasan syar'i, seperti jenis binatang yang kita boleh berkurban, ya. Jenis makanan yang wajib kita mengeluarkan zakat, jenis pertanian yang wajib atas kita menunaikan zakat, dijelaskan dalam syariat batasannya. Ya. Tidak sah orang berkurban dengan umpamanya dengan seekor kuda walaupun harga kudanya 50 juta umpamanya, karena kuda lari. Pingin lebih mahal daripada kita berkurban dengan kambing, ya kambing mungkin juga ada yang 5 juta. Rata-rata 3 juta. Dia ingin yang lebih mewah. Ya. Maka berakikah, berkurban dengan binatang-binatang yang telah ditetapkan jenisnya. Batasan syariah. Tilka hududullahi fala taqaduha. Yang keenam, berkaitan dengan sebab. Ya, sebab ini banyak sisi, sebab wajibnya ibadah, sebab datangnya hukum. Contoh, ada ibadah yang berkaitan dengan sebab. Seperti kalau gerhana, ada sholat yang namanya sholat khusuf. Kaifiyahnya begini, tentukan ya. 4 kali ruku, 4 kali sujud, 4 kali membaca Fatihah, 4 kali membaca surah dalam 2 rakaat. Itu namanya sholat apa? Khusuf. Ada sholat yang dinamakan sholat istisqa, yaitu sholat yang berkaitan dengan kemarau, yaitu sholat yang isinya meminta turun hujan. Ada sholat jenazah, yaitu sholat yang berkaitan dengan adanya orang yang meninggal dunia. Ini dinamakan dengan dawatul asbab. Maka ini dinamakan hududullah. Sebab orang diranjang, sebab orang dipotong tangan, sebab orang didera, sebab orang ditegakkan hukum pancung atau yang dinamakan dengan kisos. Semisalnya Al-Quran telah menetapkan hududullah, batasan-batasannya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin diperintahkan beragama sesuai dengan dalil. Ada batasan-batasan agama. Maka yang dinamakan ghulu adalah muzawajatul haddi syar'i, yaitu melampaui batasan syariat. Dan manusia dalam beragama terbagi kepada tiga. Ini ada tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah yaitu ahlul ifrat alladzina ghaulau, orang-orang yang melampaui batasan. Jadi melampaui, gulu. Yaitu apa? Alladzi tuzawiju hududallah, orang yang melampaui batasan, batasan Allah. Lebih gitu. Kelompok yang kedua merupakan lawan dari kelompok pertama. Yaitu ahlu tafrid, ahlu tafrid yakni al-mufarrid. Al-jaf, al-mudayyi' hududallah. Kelompok yang kedua yang kurang, yaitu kaum-kaum yang lalai. Lalil. Yang mereka mengurangi batasan-batasan syariah. Mudayyi', orang yang lalai, kurang. Jadi satu kelompok lebih, satu kelompok apa? Kurang. Syaitan laknatullah itu akan berusaha untuk menggelincirkan dua kelompok manusia ini. Jadi dua kelompok manusia ini jadi sasaran syaitan laknatullah. Seperti apa? Para ulama mengatakan orang-orang yang dilihat menggebu-gebu dalam beribadah, punya semangat, ya, punya dedikasi tinggi, semangat, maka digelincirkan melampaui batas. Ya, jadi orang-orang yang punya semangat tinggi, menggebu-gebu, maka digelincirkan agar melampaui batasan syar'i. Seperti disebutkan dalam sejarah orang Khawarij. Seperti ada orang yang mengatakan, aku tidak akan nikah selamanya, aku akan sholat setiap malam sepanjang malam, aku tidak akan berbuka setiap hari, aku akan puasa setiap hari. Melampaui batas, semangat gitu. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memiliki kelemahan dalam semangat, lalai, gofil, condong kepada maksiat, condong kepada keburukan, sering meninggalkan perintah Allah, maka digelincirkan dengan tadi adalah tafrid, mufarrid, mudayyi, melalaikan. Ini biasanya adalah digiring kepada maksiat, berleha-leha terus gitu. Ya hobinya mungkin di tempat-tempat yang di situ penuh dengan sendagurau, penuh dengan kekosongan, tidak ada apa-apanya, hidup seperti itu. Syaitan laknatullah. Nah, kelompok yang ketiga adalah ahlul wasatiyah, ahlul istiqomah, ahlul haq. Yani ahlul wasatiyah, ahlul istiqomah, ahlul haq. Kelompok yang ketiga adalah mereka adalah ahlul wasatiyah, yaitu kaum pertengahan, yang mereka berada dalam fitrah Islam. Sebab Islam itu wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum umatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi dalam keaslian dan tabiat Islam, wasatiyah, fitrah Islam, pertengahan, berada dalam hududullah, berada dalam batasan Allah. Ahlul istiqomah, orang yang istiqomah, lurus dalam syariat, tidak melebihi, tidak kurang, wasatiyah. Ahlul haq, mereka adalah ahlul haq. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala kita telah memahami gulu, gulu artinya adalah muzawajatul had syar'i, melampaui batasan syariat. Kita dilarang gulu, dilarang tafrid, dilarang ifrat, dilarang tafrid, dilarang melampaui batas, dilarang kurang, tapi diperintahkan wasatiyah. Al-Quran dan sunnah telah membimbing kita agar kita tidak gulu dalam agama, tidak melampaui batasan. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti apakah Islam, Quran dan sunnah membimbing orang beriman agar istiqomah, agar wasatiyah. Pertama, Allah mengajari kita agar kita berdoa untuk istiqomah. Jadi Islam mengajari kita, Quran mengajari kita agar kita berdoa kepada Allah untuk selamat dari dua kelompok yang menyimpang. Jadi dari dua kelompok yang menyimpang, yaitu yang lebih, yang kurang. Yang lebih digambarkan adalah orang-orang Nasoro, yang kurang digambarkan adalah orang-orang Yahudi. Kita diperintahkan dalam sehari semalam setidaknya 17 kali berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub waladhdallin. Tunjukkanlah ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan yang sesat. Al-maghdub humul yahud, adhallun humun nasara. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berdoa agar kita keluar dari dua kelompok yang menyimpang. Al-maghdub yaitu orang yang ini adalah jab, Karena mereka digambarkan orang yang tahu tapi tidak beramal. Itu gambaran orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasara adalah alladzina ghalau, mereka adalah berlebih-lebihan. Tapi Yahudi dan Nasrani ada dua sisi, lebih dari satu sisi, kurang dari satu sisi, ya. Karena mereka masuk dulu dengan tafrid kedua-duanya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah. Doa yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Ini doa untuk istiqomah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Perintah doa, diantaranya doa di antara dua sujud, Allahumma hdini wahdini. Doa dalam kunut witir, Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang pertama. Yang kedua, seruan khusus untuk istiqomah. Jadi seruan khusus untuk istiqomah. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta. Maka Allah berfirman, istiqomahlah. Jadi kita diperintahkan untuk istiqomah. Dan ikutilah dengan orang-orang yang mengikutimu, dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kalian perbuat maha melihat. Jadi ini jelas, kita diperintahkan istiqomah. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, berilah aku nasihat dan wejangan yang aku tidak akan mencari lagi, katanya, wejangan dan nasihat kepada selainmu. Maka Nabi SAW mengatakan, fastaqim, beristiqomahlah. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Beristiqomah. Hanya istiqomah tetap. Yang ketiga, tahdir minta adil hudud, ancaman bagi orang yang melampaui batas, atau dalil-dalil yang datang memberikan peringatan agar tidak melampaui batas. Allah berfirman dalam ayat yang tadi, tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'da hududallah fa ulaika humudz dzalimun. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Maka barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Tidak boleh orang melampaui batasan Allah. Yang keempat, ada nas secara khusus larangan gulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nas ayat yang larangan gulu ini kepada ahlul kitab. Tetapi isinya adalah untuk kita. Ya ahlal kitabi la tagulu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haqq innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi. Al-ayah. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan pada agama kalian. Jadi janganlah kalian berlebihan pada agama kalian. Dan sebagian umat ini akan mengekor kepada ahlul kitab. Bagaimana ahlul kitab? Ahlul kitab berlebih-lebihan dalam menempatkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Itu orang-orang Nasara. Mereka mengatakan salisu salas, atau mereka mengatakan Isa wallah, Isa adalah Allah. Orang-orang Yahudi, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan apa? Uzair. Gulu. Mereka gulu dalam menempatkan orang-orang soleh. Dilarang. Maka Nabi SAW berkata kepada kita, la tatrutuni kama atrutun Nasara fi Isa bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas dalam menempatkan kedudukanku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebihan dalam menetapkan kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Jadi larangan gulu. Nas secara langsung. Yaitu gulu yang diarahkan kepada ahlul kitab. Jadi larangan gulu kepada ahlul kitab. Tapi isi nas itu juga larangan adalah untuk kita. Maknanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memperingatkan tentang bahaya gulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Hati-hatilah dengan berlebih-lebihan dalam agama. Karena celakanya orang yang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan buah dari gulu. Apa akibat dari gulu dalam agama? Buah dari gulu dalam agama disebutkan dalam beberapa nas sebagai berikut. Yang pertama, al-gulu min asbabil halak. Gulu adalah sebab-sebab akan datangnya kebinasaan. Jadi orang yang gulu akan binasa. Apa dalilnya? Allah Nabi SAW bersabda, halakal mutanati'un. Celaka orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, bahwa orang-orang yang gulu melampaui batas, dengan sendirinya dia akan dikalahkan. Dalam arti, orang yang gulu umumnya, bahkan ini ancaman, itu akan berakhir kepada lawannya. Jadi akan berakhir kepada lawannya. Apa yang dimaksud dengan akan berakhir kepada lawannya? Yaitu orang setelah melampaui batas akan melampaui batasan bawahnya. Jadi kita sering dapatkan ada orang-orang yang mengkafirkan dengan gampang, kemudian mengkafirkan kelompok gulu. Tiba-tiba dia dari liberal, jadi ateis. Ya. Tidak sedikit di alam ini, di tengah-tengah masyarakat. Atau tidaklah seseorang melampaui batas yang tadinya semangat, ternyata menjadi orang yang malas. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Wala yushadda fid-dini ahadun illa ghalabah." Tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali ia akan dikalahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Syadidu wa qaribu." Orang itu pas gitu, jangan melampaui. Sebab kalau melampaui akan kalah. Nah, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan gulu dalam dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahayanya. Kemudian dalam pembahasan gulu, kenapa gulu dilarang? Nanti kita akan melihat sejumlah hadisnya dibawakan Imam Bukhari. Gulu dari sisi jenisnya banyak dan bermacam-macam bentuk gulu. Tapi gulu dibagi kepada dua. Yang pertama al-gulu al-i'tiqadi. Yang kedua al-gulu al-amali. Ini al-gulu fil i'tiqad, al-gulu fil amal. Gulu atau melampaui batasan syar'i terjadi pada dua perkara besar. Pertama, gulu dalam perkara akidah, i'tiqad. Yang kedua adalah gulu dalam perkara amal. Jadi gulu dalam perkara amal. Gulu dalam perkara akidah, sebagai contoh, seperti gulunya Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi mengkafirkan pelaku dosa besar yang tidak menghalalkan. Maka mereka mengatakan keluar dari Islam. Nah, lawan dari orang Khawarij adalah orang-orang Murji'ah. Kalau ini gulu atau dinamakan ifrat, tafridnya adalah orang Murji'ah yang mengatakan pelaku maksiat tidak apa-apa, maksiat tidak mempengaruhi iman. Atau orang yang melakukan maksiat imannya sempurna katanya. Ini nama gulu itikodi dalam perkara akidah. Gulu amali, gulu dalam amal seperti orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah, umpamanya puasa setiap hari, sholat sepanjang malam, setiap malam, mengharamkan bagi dirinya menikah, dia membujang terus karena dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Maka ini gulu dalam amal. Ini gulu dalam amal. Dan gulu dalam akidah ini lebih berbahaya dari gulu dalam amal. Jadi gulu dalam akidah lebih berbahaya dari gulu dalam amal. Akidah. Seperti apa? Gulunya orang-orang Khawarij dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan. Gulu orang-orang Rafidhah dalam mengagungkan Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi melampaui batas. Sehingga orang-orang Rafidhah bulat mengatakan Ali adalah Allah. Ali adalah maksum. Ali radhiyallahu ta'ala anhu maksud. Maka ini gulu, berlebihan. Guru dalam masalah akidah tentunya adalah banyak sekali cabang-cabangnya dan jenis-jenisnya, yang tidak mungkin kita bahas semuanya karena ini dalam bentuk contoh kita menjelaskan judul tentang gulu dengan contoh-contoh nanti hadis yang akan dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Tetapi tadi sudah disebutkan gulunya orang-orang Khawarij, gulunya orang-orang Syiah, dan yang semisalnya. Gulu dalam akidah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbahaya. Bagaimana bahayanya gulu? Yang berkaitan dengan akidah. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa nas yang berkaitan dengan contoh Khawarij dan gulunya orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij itu gulu dari dua sisi. Gulu dari sisi akidah, i'tiqad, keyakinan, dan gulu dari sisi ibadah. Dan gulu ini punya konsekuensi yang sangat berbahaya. Yang pertama, gulu ini sebab akibat. Ya, dikatakan sebab, bisa dikatakan juga akibat, buahnya. Itu apa? Adamul fahmi binususil Quran. Gulu ini akan menyebabkan orang tidak faham kepada nas-nas Quran, atau disebabkan juga dengan tidak pahamnya kepada nas-nas Quran. Orang-orang Khawarij dikenal dalam sejarah mereka hafal Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala atau baginda Rasulullah mensifati orang Khawarij dengan kata-kata yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum wa fi riwayatin taraqihim. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan lidah mereka basah dengan baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka tidak dapat hidayah dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena buruk pemahaman mereka kepada Al-Quran. Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lainnya mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini seperti dari kalam Abdullah bin Umar, qaumun yantaliquna ila ayatin nuzilat 'alal kufar fayunazil 'alal mu'minin. Ini fayunaziluha 'alal mu'minin. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang mengambil ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan untuk orang kafir. Innahum qawmun intolaku ila ayatin nuzilat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Itu orang-orang yang mereka menjadikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk orang kafir, tapi mereka mengalamatkannya untuk orang-orang mukmin. Nah, sekedar contoh, lihat oleh kita semua yaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Kita lihat surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat 207, 204, 207. Allah berfirman pada ayat 204-nya, wa minan nasi mayyujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla safil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Ini contoh orang Khawarij. Abdurrahman ibn Muljam, beliau membunuh dan menikam Ali. Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah kafir menurutnya. Jadi kafir menurutnya. Dan Abdurrahman ibn Muljam memasukkan Ali pada ayat ini. Di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hartamu, menarik hatimu, dan diprestasikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Jadi ayat ini untuk orang munafik gitu ya. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang munafik. Tapi orang-orang Khawarij menggunakannya untuk Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi untuk Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini buruknya pemahaman mereka. Tapi ayat 207 ini dipakai dalil untuk dia. Ketika beliau menikam Ali membaca ayat ini. Karena beliau, dia, Abdurrahman ibn Muljam, menjadikan perbuatan dia membunuh sebagai kategori jual beli dengan Allah. Dan ini yang dinamakan su'ul faham, buruk pemahaman kepada Al-Quran. Ya. Dan itu disebabkan dengan gulu. Gulu. Ya. Jadi ayat-ayat akan dibawa dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, gulu dalam akidah, dalam i'tiqad, itu punya bahaya, yaitu istihlal dam, yaitu menghalalkan darah. Menghalalkan darah yang mereka adalah dihormati. Maka dalam hadis dikatakan orang Khawarij itu apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang-orang Khawarij itu membiarkan orang-orang penyembah berhala dan membunuh orang-orang Islam. Jadi orang-orang Khawarij ini memerangi ahlul Islam. Membunuh Ali, membunuh sejumlah para sahabat, membunuh Abdullah ibn Hubab, istrinya yang sedang hamil dengan janinnya, dibunuh, dibelek dan dikeluarkan. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, gulu dalam mengkafirkan punya konsekuensi adalah menghalalkan darah. Ya, baik dalam bentuk individu ataupun kelompok, orang yang gulu itu berbahaya. Karena berawal dari takfir punya konsekuensi istihlal. Jadi berawal dari melampaui batas dalam mengkafirkan, kemudian akan punya konsekuensi berlebih-lebihan dalam menghalalkan darah. Yaitu menghalalkan darah yang haram untuk dialirkan. Dan ini bahaya. bahaya. Dan di dunia ini ada dua kelompok, yaitu Syiah dengan Khawarij. Sebagaimana kisah kaum Qaramita dan misalnya dalam sepanjang sejarah. Dan ini bahaya gulu. Bahaya gulu. Sedangkan yang kedua adalah gulu dalam amal, yaitu dalam bagian-bagian juziat syariat. Dan tentunya ini dalam bentuk yang sangat banyak. Contohnya apa? Ya, disebutkan dalam hadis, dan itu masih di zaman Nabi SAW, diperingatkan tentang tiga orang yang datang ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Yang satu mengatakan, aku tidak akan nikah selamanya. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam, setiap malam. Yang ketiga mengatakan, akan puasa setiap hari. Ini gulu dalam amal, melampaui batas. Sebagaimana juga mungkin sekarang, bukan mungkin, telah terjadi. Sebagian orang menghindari dan menjauhi masjid-masjid kaum muslimin. Kenapa? Oh, ini masjid diror katanya. Masjid diror. Dan pemahaman semisalnya, gulu. Dan ini bersatu, gulu dalam akidah menjadi gulu dalam apa? Amal. Menjadi gulu dalam amal. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini global berkaitan dengan gulu dan sekilas tentang bahayanya. Nanti kita akan melihat beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang gulu. Kemudian bagaimana sikap baginda Rasulullah SAW mengobati, membentengi umat agar tidak melampaui batas. Demikian materi yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Jadi kita baru membahas tentang judul dari kalimat gulu fiddin, yaitu berlebih-lebihan di dalam agama. Kita sisakan waktu beberapa saat untuk pertanyaan. Iya. Assalamualaikum. Saya beberapa kali kajian sering disebutkan dalam ibadah, kemudian mau makan dari ibadah datang orang banyak menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Bahkan di dalam surat An-Najm kalau tidak salah, laku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Apa sih makna dari Masya Allah ya. Mudah-mudahan antum istiqomah untuk belajar ya. Yang baru beberapa kali ikut belajar, dan mudah-mudahan antum untuk istiqomah dalam belajar. Ya. Beliau bertanya, dalam Quran banyak kata-kata perintah untuk ibadah seperti surah Al-Baqarah mungkin yang paling mudah, atau surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ayat yang surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain sangat banyak ya. Apa sih ibadah? Al-ibadah lugatan bimana al-hudu wa tadallul. Jadi ibadah dari sisi bahasa adalah al-hudu wa tadallul. Merendah, tunduk, taat. Ya. Ardul mu'abbad ay ardul mudallal. Tanah yang diratakan. Jadi asal dalam ibadah tunduk, patuh, menyerah, merendah, itu asal ibadah. Wa arkanul ibadah nau'an, kamalul hubbi wa kamalul dhulli. Dan rukun ibadah ada dua, kamalul hubbi, optimal cinta, optimal ketundukan, itu namanya ibadah. Wal ibadatu fi syar'i, dan ibadah dalam syar'i didefinisikan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yirdah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah dalam definisi syar'i adalah sebuah nama yang mencakup ucapan dan perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini namanya apa? Ibadah. Fa ibadah al-insan yata'abbadullah, yani al-insan yata'abbadullah ta'ala biqalbihi wa bilisanihi wa bijawarihi. Panakul ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawari. Ibadah dalam hakikatnya adalah ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ini adalah ibadah, karena ibadah itu yang nampak, yang tersembunyi, ucapan dan perbuatan yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah. Itu namanya ibadah. Dan ibadah ini ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Dan ibadah ini tersusun ataupun tergabung dalam tiga. Yang pertama adalah ibadatul qalbi, ibadah hati. Fa ibadatul qalbi nau'an, ibadah hati ada dua. Qaulul qalbi, ucapan hati. Kal i'tiqad wan niyyah, ucapan hati seperti niat dan yakin, i'tiqad keyakinan. Wa amalul qalbi, dan amal hati, kal mahabbati war raja wal khaufi wal inabati watawakkuli war ragbati war rahbah. Yang kedua adalah amal hati seperti rasa cinta, rasa takut, pengharapan, bergantung, berserah diri, takut, maka ini dinamakan amalul qalbi. Yang kedua ibadatul lisan, ibadah lisan. Fa ibadatul lisan nau'an, ibadah hati adalah dua. Yang pertama adalah qaulul lisan, yaitu ucapan lisan. An-nutku bisyahadatain, an-nutku bil iman, yaitu mengikrarkan kalimat syahadatain, mengikrarkan iman. Wa amalul lisan qalal ulama kullu amalin la yuaddi ila bil lisan. Setiap amal yang tidak ditunaikan kecuali dengan lisan, takbir, wat tasbih, wat tahlil, wat tahmid. Seperti orang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir masuk masjid, qiraatul Quran, wa da'watu bilisan, maka ini dinamakan dengan ibadah tulisan, yaitu ibadah amalul lisan. Kemudian yang ketiga adalah ibadatul jawari, ibadah anggota badan. Ibadah anggota badan kasolati, wasaumi, wazakati, walhaji, wal masyi ilal masjidi, wal jihadu fi sabilillah bisaifi wasinan. Dan ibadah anggota badan ya seperti salat, seperti kita berjihad, seperti kita puasa, seperti kita berhaji dan yang lainnya. Maka hakikat ibadah terkumpul dalam 5 poin tadi. Ya. Yaitu apa? Ibadah hati ada 2, ibadah lisan ada 2, ibadah anggota badan. Dan semuanya itu dinamakan dengan apa? Ibadah. Maka ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya. Itu definisi apa? Ibadah. Ibadah termasuk thalabul ilmi wa julusun fi hadzal masjid ibadah wa naw'un minal jihad. Ibadah termasuk kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ya duduk di majelis taklim, berjalan dari rumah ke majelis taklim, maka itu dinamakan juga ibadah dan juga bagian dari jenis jihad. Ya. Silakan, masih ada waktu yang ingin bertanya, baik dengan tulisan atau langsung, silakan. Ya, yang dekat dulu. Enggak. ini dulu, yang dekat dulu. Adakah cara sapi ataupun domba yang disyariatkan untuk jualan ini ketika mau menyalurkan atau ketika disyariatkan? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada pertanyaan, ya. Amalan apa yang dianjurkan bagi orang yang akan menunaikan haji sebelum berangkat atau ketika menjemput atau ketika pulang? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang penting dan utama, setiap amal wajib dilandasi 3 perkara atau 2 perkara yang sering dengar 2 perkara ya, tapi saya ngasih tahu satu lagi 3 perkara ya. Yang pertama, amal wajib dilandasi dengan ikhlas ya, termasuk orang yang akan menunaikan ibadah haji, maka wajib ibadahnya dilandasi dengan ikhlas ya. Ibadah haji bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji ya. Kalau tidak dipanggil Pak Haji marah umpamanya, berarti itu akan mencacati amal kita. Yang kedua, ibadah itu dilandasi dengan mutaba'ah. Artinya semua praktek ibadah haji kita harus dengan sunnah. Yang ketiga, ibadah itu harus dilandasi dengan iman yang lurus, dengan akidah yang lurus. Jangan seperti ibadahnya orang khawarij ya, dengan akidah yang menyimpang maka amalnya tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu poin pertama. Nah, apa sih yang dianjurkan bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji? Yang pertama, kewajiban dia adalah mempelajari tentang manasik haji. Jadi setiap orang yang akan menunaikan ibadah haji ya, pastikan dia untuk mempelajari manasik hajinya. Karena kita tahu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radud. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami maka akan ditolak. Jadi orang yang akan umroh, orang yang akan haji, maka seyogianya dia untuk mempelajari ibadah haji. Yang kedua, al-mubadarah ilal istighfar wa taubati ilallah, yaitu untuk bersegera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tujuan dari ibadah haji adalah untuk menghapus dosa. Maka kita jauhkan dari dosa. Yang ketiga adalah al-mubadarah fi ada'i dain. Yang ketiga, seyogianya bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji adalah untuk segera menunaikan utangnya. Kenapa? Ya, mungkin meninggal dunia di perjalanan, ada penghalang di perjalanan. Seyogianya orang yang akan menunaikan ibadah haji, tunaikan dulu utangnya. Apabila orang memiliki uang tapi banyak utang, maka tidak wajib haji baginya. Tidak wajib bagi haji. Bayar utang dulu baru haji. Ya, itu perkara-perkara yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat, berwasiat untuk keluarganya. Wasiat untuk keluarganya, karena ibadah haji perjalanan yang panjang, mungkin di perjalanan meninggal dunia banyak ini, wasiat. Kemudian disunnahkan muwada'ah. Muwada'ah apa? Kita mengatakan astaghfirullahaladzim, berdoa untuk yang ditinggal, berdoa untuk yang ditinggal kebaikan. Berdoa untuk apa yang ditinggalkan. Kemudian yang sangat penting adalah berdoa untuk safar. Ketika akan berangkat, berdoa untuk safar. Ini yang disyariatkan secara dalil ya. Ya. Adapun tentunya di sebagian daerah, mungkin di Indonesia ya, orang mengadakan syukuran acara dengan kaum muslimin, Jika tidak ada ritual amalan khusus, hanya sebagai ibadah, tidak berkaitan, tapi sebagai adat saja, karena daripada mungkin antum mendatangi semua orang satu persatu, antum mengundang orang, saya besok akan berangkat, ya kalau antum punya makanan bersyukur tidak mengapa, insya Allah, karena itu hanya adat saja, hanya apa, adat saja. Tapi tidak perlu disertakan dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan dikir-dikir tertentu, dengan kaifiah tertentu, ya, dengan kaifiah tertentu. Ya. Ya, pulangnya juga tidak ada, pulangnya ya, nggak ada pulang. Orang pulang apa? Orang pulang harus menampakkan ketakwaannya, harus menampakkan keikhlasannya, harus menampakkan kesemangatan ibadahnya. Sebab haji yang mabrur, salah satu cirinya ya, tampak kebaikan setelah dia menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang beribadah haji umumnya sangat menjaga sholat lima waktu, sangat menjaga sholat berjamaah. Ya bagi para bapak ataupun kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji dan rajin sholat berjamaah, ya di sini dia jaga sholat berjamaah, bukan hanya ketika di Masjidil Haram, bukan hanya ketika di Masjid Nabawi ya. Ya mungkin di sana sering bersedekah, ya di sini juga terus bersedekah, sering menunaikan ibadah, dan ini tentunya alamat haji mabrur. Wallahu taala a'lam. Satu lagi. Dalam apa, Pak? Ya. Adapun zikir mengeraskan suara, ya, ada yang disyariatkan zikir untuk dikeraskan. Seperti apa? Zikir ketika Idul Adha, Idul Fitri, itu dianjurkan kita untuk menjaharkan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baca terus ya. Takbir. Kemudian apa? Ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana apa? Matahari, dianjurkan untuk apa? Berzikir dan menjaharkannya. Kemudian ketika kita beribadah haji, kita menjaharkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'matalaka wal mulku la syarika lak. Dianjurkan untuk apa? Dijaharkan. Dzikir pada hari tarwiyah tanggal 11, hari tasyrik 11, 12, 13 setiap selesai sholat itu dianjurkan untuk dijaharkan. Jadi dzikir itu ada yang dianjurkan dijaharkan. Tapi umumnya dzikir adalah disirkan. Jadi umumnya dzikir adalah apa? Disirkan. Adapun menggoyangkan badan ketika dzikir lam yarid fid dalil walam yarid fi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir dengan cara menggerakkan badan atau apa saja, maka wallahu taala alam, selama ini saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan hal itu, baik dalam Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah para sahabat khulafaur rasyidin atau dari imam yang empat, tidak ada dalil yang menunjukkan wa zikir menggerakkan badan. Fanya la ilaha semisalnya, itu tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah ataupun amal para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Apakah Rasul seperti itu, apakah Abu Bakar seperti itu, apakah Umar seperti itu? Ya tidak ada dalilnya, wallahu taala alam. Ya, masih ada satu lagi, silakan. Salam. Iya. Insyaallah. Tadi saya menjelaskan Poin yang keenam yaitu sebab ya. Sebab-sebab untuk sholat. Ya. Sebab sholat tawatul asbab banyak ya yang sahih, seperti tahiyatul masjid, seperti sholat syukur wudu, sholat gerhana, sholat id dan yang lainnya. Maka itu dinamakan sholat tawatul asbab. Yang itu hadis-hadisnya sahih. Tapi ada sholat-sholat yang tidak sahih, bahkan itu dikatakan hadisnya maudhu. Seperti sholat di bulan Safar pada Rebo Wakasan, yang dinamakan dengan sholat tolak bala. Maka itu hadisnya dhaif dan hadisnya maudhu. Hadisnya dhaif dan hadisnya apa? Maudhu. Artinya maudhu itu hadis yang lemah apa? Sekali, tidak ada. Seperti juga sholat nisfu Sya'ban dan yang lainnya tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kaidah tadi bahwa kita tidak boleh menetapkan satu ibadah dengan sebab tertentu yang tidak ada dalilnya dalam apa? Syariat. Sebab itu termasuk melampaui batas. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kajian di kesempatan sore yang berbahagia ini dari pembahasan kitab Sahih Bukhari, itu dalam bab yang kelima, bab mayuhrahu, yaitu bab mayuhrahu yakni minat ta'amuk fil ilmi wa tanazzu fil ilmi wal gulu fi dinillah wal bidah. Kita baru menjelaskan judul tentang masalah gulu. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.